بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، والحمد لله kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan inayah taufik hidayahnya kembali kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu daripada ilmu-ilmu agama, yang mana ini merupakan warisan daripada warisan-warisan Nabi. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya." Kami seluruh para nabi, "Lam yuridu dinaran wala dirham." Kami tidak pernah mewariskan berupa dinar, mata uang berupa emas, dan juga dirham, mata uang berupa perak. Walakin waratsul ilm, hanya saja kami para nabi mewariskan ilmu. Faman afdha, maka siapa yang mengambil warisan tersebut, akhadha bihaufin wafirin, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat melimpah, bagian yang sangat banyak. Abu Hurairah disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala melintasi suatu pasar, yang kemudian melihat manusia sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan jual beli transaksi. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Kuntum, kalian, wahai manusia, berkumpul di sini dalam keadaan sangat sibuk. Sementara mereka, sementara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuksam di masjid, sementara warisan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi ke di masjidnya, maka mereka berjalan." Mereka berjalan sar'an dengan sangat bergegas melihat kepada Masjid Nabawi, kemudian mengharapkan mendapatkan warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagikan. Ternyata ketika mereka melihat ke dalam Masjid Nabawi, ternyata di dalam jamiatul dzikr, kemudian majelis ilmu. Maka mereka berkata kepada Abu Hurairah, "Maka kuli ya Abu Hurairah, mana yang kamu ucapkan oleh Abu Hurairah berupa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana?" Katanya, "Bagi-bagi warisan." "Haula," mereka, "warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa zikir, berupa kalamullah, Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan majlis-majlis ilmu, itu warisan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana kalian, warisan yang kalian wariskan kepada anak cucu kalian berupa kemewahan-kemewahan dunia. Adapun warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu." Maka siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian, bagian yang sangat banyak. Kenapa dikatakan bagian yang sangat banyak? Karena orang tersebut telah mendapatkan suatu bagian yang memberikan manfaat untuk dirinya dan juga manfaat kepada orang lain, manusia pada umumnya. Dia mengajar, dia mendidik dirinya agar tetap berada di atas siratul mustaqim, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengajarkan dengan ilmu tersebut kepada orang lain, entah itu istri dan anaknya, tetangganya dan keluarganya. maka manfaatnya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga manfaat tersebut dirasakan oleh orang lain. Dan manfaat tersebut akan kekal ketika sang pemilik warisan, ketika orang yang telah mengambil warisan Nabi tersebut wafat, ternyata warisan tersebut bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Karena Nabi mengatakan warisan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam agama, maka dia mendapatkan satu pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah bagian yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan orang yang paling besar pahalanya, manusia yang paling banyak pahalanya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak bisa menyembah Allah kecuali dengan sebab perantaran beliau. Manusia tidak kenal Allah kecuali setelah dikenalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Walhamdulillah. Ini masih tatibu bihi salihah. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Jadi yang merupakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Imam Nawawi rahimallahu taala sangat bagus sekali. Dan alangkah bagusnya kalau di awal kemarin kita baca Muqaddimah. Karena lagi lama, karena kita mengambil dari kitab Adab, kita lupa membaca tentang Muqaddimah. Muqaddimah daripada Imam Nawawi rahimahullah taala, nasihat-nasihat yang sangat indah mengingatkan bahwasanya hidup itu sementara, sementara kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Kemudian apa yang harus ditempuh? Intikan nasihat oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, di antaranya mempelajari ilmu nubuah hadis sampai kepada bab istihbab at-tabsyir. Disenanginya seorang untuk memberikan tafsir, kabar gembira kepada teman-temannya, kabar gembira kepada kaum muslimin, dan kabar gembira kepada mereka orang-orang kafir berupa azab Allah. Dengan harapan mereka bisa menghentikan aksinya dari perbuatan-perbuatan zalimnya. Qala rahimallahu ta'ala wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala manhu, siapa dia? Abdullah bin Qais Al-Ashari Al-Yamani rahimahullah radhiyallahu ta'ala anahu tawadda'a fi baitih. Beliau radhiyallahu ta'ala berwudu di dalam rumahnya. Faedah yang sangat bagus daripada Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Perhatikan sahabat yang mulia ini, dia keluar daripada rumahnya bukan hanya untuk sholat, akan tapi dia sengaja menjaga wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, la yuhafadzul wudhu' illa al-mu'min, tidaklah ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang mukmin. Dan seorang yang mukmin adalah orang-orang yang berhak mendapatkan janji berupa jannah. Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah illa nafsun mukminah, tidaklah masuk ke dalam syurga kecuali jiwa yang mukmin. Maka jiwa yang mukmin adalah jiwa yang telah disifatkan oleh Allah dan Rasul-Nya di antaranya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga wudu. Dan seorang menjaga wudu, ini banyak faedahnya. Di antaranya kalau dia keluar daripada rumahnya dalam keadaan menjaga wudunya, kemudian ketika dia mendapati as-shalah, waktu sholat, ternyata di situ tidak didapati air. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus berusaha untuk mencari air. Akan tapi kalau orang yang sudah siap daripada rumahnya, keluar daripada rumahnya dengan dalam keadaan berwudu, tidak perlu repot. Tidak perlu repot orang itu. Bagaimana cara nyalakan listrik, mencari sumber? Tidak repot. Karena sudah menjaga wudu. Kemudian di antara keutamaan, faedah, manfaat seorang menjaga wudu, kalau ternyata didapati ada jenazah yang hendak disolatkan, sudah siap. Sudah siap melakukan as-salat. Didapati ternyata ada tetangganya, saudaranya, kerabatnya, dia tidak tahu. Ternyata meninggal. Dia dapat di dalam keadaan rumahnya sedang penuh dengan tahlilnya. Akan ditegakkan as-shalah sementara tidak tahu di mana cara mengambil wudu, di mana mengambil wudu, di mana tempat sumber air, tidak tahu. Maka dengan sangat mudah dia masuk pada barisan salat untuk mengikuti salat jenazah. Kalau salat jenazah kita nggak tahu. Tetangga kita meninggal. Ada yang meninggal siapa di situ? Tetangga kita. Ayo kita bermasyarakat. Kita kasih ya. Kita sholat di dia. Kau muslimin, kau muslim. Sholat. Ternyata diatur shofnya. Sudah mau ditakdirkan. Allahu Akbar. Diikat Allahu Akbar. Maka pertama dia baca. Atau ketika takbir pertama dia baca. Istiftah. Takbir kedua dibaca Al-Fatihah. Takbir ketiga dibaca doa. Tapi lupa. Ini mayitnya laki perempuannya. Allahumma gfirlahu. Allahumma gfirlah. Tapi lupa. Enggak nanya sama tuan rumah. Tidak tanya sama temannya. Ini yang wafat siapa? Karena asyik. Dia ingin bermasyarakat. Bagus. Perbuatan yang bagus. Tapi otorullah dia lupa. Ini mayitnya kampung. Laki-laki. Atau perempuan. Bingung. Apa yang dia bacakan? Allahumma gfir lahu atlalaha. Allahumma gfir lahu ha. Apa yang dia bacakan? Gawiannya gimana nih? Hu atau ha? Hu, umum. Baik, dijawab oleh mereka para ulama. Dibaca dengan dhamir ha. Allahumma gfir laha. Allahumma arhamha. Demikian. Loh, kenapa diganti dengan dhamir ha? Ha kan buat perempuan. Tayyib, betul. Buat perempuan. Karena janazatun adalah perempuan. Janazatun mu'anat mudhakar. Mu'anat. Maka dikembalikan. Allahumma gfir laha. Ya Allah, ampunilah janazah tersebut. Entah dia lagi, entah perempuan. Baik, ini keutamaan seorang yang menjaga wudu mendapati berbagai macam keadaan dia sudah siap. Ketika masuk waktu salat sudah siap punya wudu. Ketika mendapati kematian siap, sudah memiliki wudu. Kemudian dan ternyata kalau al-maut menjemput dirinya, masya Allah, mati dalam keadaan tayyib, mati dalam keadaan baik, dalam keadaan menjaga wudu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yub'atu kullu 'abdin ma mat 'alaihi. Seorang hamba itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan dia mati di atasnya. Kalau hamba tersebut mati dalam keadaan ihram, maka dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bertakbir, dalam keadaan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kalau mati dalam keadaan umrah atau haji. Kalau dia mati dalam keadaan wudu, masya Allah, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Al-Muhim, siapa yang mudah baginya untuk menjaga wudu, maka dijaga. Dijaga wudu dari rumahnya, menuju kantornya, menuju tempat kerjanya, menuju majlis ta'lim, terlebih menuju sholat. Sudah siap dengan wudu yang dia miliki. Summa kharaja faqala. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari keluar dari rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau tidak ingin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa, raga mereka sumbangkan di jalan Allah demi membela Allah, demi membela agamanya, demi membela nabinya. Wala kunanna ma'ahu yaumi hadza, dan sungguh aku akan benar-benar bersama beliau yaumi hadza, pada hariku ini. Sehari yang penuh aku akan menjadi pengawalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak punya pengawal pribadi. Rasulullah tidak pernah mengambil pengawal pribadi. Kamu jadi pengawal. Akan tapi mereka lah para sahabat yang sengaja menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Nabi. Bajal masjid. Maka beliau pun masuk ke dalam masjid. Kemudian fasa'ala anin Nabi. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ternyata ketika mendapati di masjid banyak manusia di dalamnya, Ternyata manusia mengatakan wajahahuna. Nabi tidak ada. Kemudian diarahkan Nabi ke arah sana. Demikian. Maka qala, demikian Nabi. Kalau tidak di rumah, berarti beliau di masjid. Kalau tidak ada di masjid, berarti di rumah. Dan kalau tidak ada di masjid, di rumah mesti sedang membantu dari kalangan umat. Entah tetangganya, entah janda tua, entah nenek-nenek, entah orang-orang yang memiliki hajat, maka beliau adalah orang yang sangat cinta kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang du'afa. Dan ini sifat para ulama, sifat zuhad, yang antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan pesan sangat bagus dengan pesan kunu majalisakum al-fuqara wa du'afa, jadikanlah tempat-tempat duduk kalian bersama orang-orang miskin, bersama orang-orang lemah. Sebutkan kenapa kok mereka menganjurkan untuk duduk-duduk bersama orang-orang lemah, duduk-duduk bersama orang-orang fakir. Li'annaha thiqqatun lil qalb, karena hal itu lebih melunakkan hati-hati kalian. Karena umumnya orang miskin, orang fakir adalah orang-orang yang mutawatir. Ketika mereka berbicara, umumnya mereka akan tercermin kepada diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka berbicara, tidak akan bicara dengan sangat tinggi. Mau ini, mau itu, mau bikin ini, mau bikin itu. Mau bangun ini, mau bangun itu. Rencana di sana yang hebat. Jangan. Orang miskin yang dipikirkan, besok makan atau tidak. Lemah mereka. Sehingga ucapannya adalah ucapan-ucapan yang tidak keluar daripada kesombongan. Ini umumnya orang miskin demikian. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhadis hadis yang sahih, yang mungkin. Nah, kita tidak bisa berdoa seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak tahu maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bil makna pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Kemudian wa ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wa ba'athni miskinan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas kemiskinan. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkanlah aku nanti di hari kiamat dalam keadaan miskin bersama orang-orang miskin. Sama. Kalau kita doanya macam-macam, ya Allah, pengen ini, ya Allah, pengen ini, ya Allah, tambah-tambah rezeki, ya Allah, tambah-tambah. Istri sudah tiga, ya Allah, tambah, ya Allah, ya sempurna, ya Allah. Nabi pengennya miskin. Hari lemah? Tidak. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena Nabi perlu diterjemah, perlu disyarah kalimat miskin. Apa makna miskin? Dikatakan Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Miskin bermakna tawad. Miskin maknanya adalah tawad. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang miskin. Dalam arti tawad. Karena sifat tawad itu biasa terjadi pada diri orang-orang yang miskin. Apa adanya. Sudah biasa. Ini orang-orang miskin. Dan hidupkanlah ya Allah aku dalam keadaan tawad. Dan matikanlah aku dalam keadaan tidak congkak tawad, rendah hati. Dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang mutawadiin. Itu yang dimaksud dari kalimat. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling pertama cekatan sedap untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dari kalangan umatnya. Banyak masjid bahasa hari Nabi Fakalu wajah tahun. Ternyata Nabi tidak didapati di dalam masjid. Kemudian mereka para sahabat mengarahkan Nabi ke arah sana. Abu Musa diisyaratkan bahwasanya Nabi tidak ada di masjid. Kemudian diisyaratkan bahwasanya Nabi pergi ke arah sana. Ada. Fakaraj itu. Maka beliau katakan, aku akan keluar. Ala asari as'adu anhu. Aku keluar dari masjid menuju jejak. Atar, arti jejak. Jejak yang aku telah bertanya tentang Nabi. Jejak isyarat. Hatta dakhala bir aris. Sampai aku ternyata mendapati ada sebuah bir, sumur aris. Di daerah yang bernama aris. Wajalas tu'in dalbab. Ternyata Nabi di sini. Maka aku duduk di depan pintu. Hatta qada Rasulullah hajatuh. Sampai Rasulullah selesai daripada hajatnya. Hajatahu wa tawadda. Selesai daripada hajat. Kemudian Rasulullah berwudu. Faqumtu ilaihi. Kemudian aku berdiri menghadap beliau. Faida huwa qad jalasa ala bihri arid. Ternyata aku dapati beliau dalam keadaan duduk di atas bir. Bir artinya sumur. Sumur yang bernama sumur Aris. Wa tawaffata kuffaha. Yang bundar, melingkar. Tembok-tembok yang ada di sumur. Umumnya seperti di Indonesia tempat kita. Sumurnya melingkar bangunannya. Kemudian beliau duduk di tengah. Di tengah bangunan tersebut. Wa kashafa an saqai wa dallahuma fil bir. Kemudian beliau menyingkapkan kedua betisnya, kemudian membiarkannya menjulur fil bir ke arah sumur. Kenapa Nabi melakukan demikian? Disebutkan oleh mereka para ulama rahimahumullahu jami'an. Banyak hikmah di antaranya mungkin dalam keadaan musim panas. Kemudian Nabi ingin menyejukkan dirinya dengan mendekati kepada sumber air. Di antaranya melepaskan kedua kakinya, menjulurkan kedua kakinya ke arah sumur. Yang demikian. Fasalatu alaihi, kemudian ketika aku melihat Nabi dalam keadaan demikian, aku ucapkan salam kepada beliau, tsumma sarah. Aku ucapkan salam, setelah mengucapkan salam, akhirnya aku pergi. Pergi untuk menjaga beliau. Fajalastu ilal bab faqult. Kemudian aku duduk di luar pintu. Faqult, aku katakan kepada diriku sendiri. Lakunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum. Pada hari ini aku akan menjadi bawwab. Bawwab seperti pengawal. Pada hari ini aku akan menjadi pengawalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berada di depan pagar, di depan pintu pagar daripada sungai atau sumur Aris, fajaa Abu Bakar. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fadafa'al bab. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq, siapa namanya? Kalau kunyahnya ya Ibnu Abi Quhafah. Namanya siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman radhiyallahu ta'ala. Orang merdeka yang pertama kali masuk Islam. Budak yang pertama kali masuk Islam siapa? Ya, Bilal. Ya, Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Anaknya Usama namanya. Pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah serang Romawi dalam usia 20 tahun. Sementara pasukan Usama di bawahnya ada Bakar, ada Umar. Oleh sebab itu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, ketika manggil Usama dengan panggilan ya Amir, wahai komandan. Karena Umar pernah menjadi anak buah Usama. Bapaknya siapa? Zaid bin Haritha. Budak yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Haritha. Kalau anak kecil yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Perempuan yang pertama kali masuk Islam, istri kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ternyata datang Abu Bakar Abdullah bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Pada fa'al bab, kemudian mengetuk pintu. Fakut, aku katakan, man hadha, siapa ini? Qala, faqala, maka orang ini mengatakan, Abu Bakrin, aku Abu Bakar. Perhatikan bagaimana ini. Izin, diantara ajab seorang ketika mau meminta izin, kemudian ditanyakan, man, siapa? Jangan katakan, siapa di luar? Ana, siapa? Jin atau orang? Katakan nama. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah Nabi SAW bertanya ketika dia mengetuk pintu, kemudian Nabi bertanya, man, siapa di sana? Ada orang mengatakan, ana. Nabi langsung menjawab. Nabi mengatakan, ana. Apakah kamu katakan ana? Saya. Tidak suka Nabi. Ketika ada orang ini, kemudian mengucapkan kalimat, ana. Siapa? Saya. Tidak, tapi disebutkan namanya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di situ? Dikatakan saya Abu Bakar. Babut ala ristrik. Aku katakan kepada Abu Bakar, tenang, tunggu di situ. Lumadab. Kemudian aku katakan, Lantas kemudian aku pergi, kemudian fakultu. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Abu Bakr yasta'in. Wa ya Rasulullah, ada Abu Bakr. Beliau minta izin untuk masuk ke tempat ini. Bagaimana? Faqala izan lahu wa bashirhu bil jannah. Kabarkan, izinkan baginya. Dan kabarkan dengan kabar gembira bil jannah, bahwasanya dia akan mendapatkan syurga. Masya Allah. Sahabat, sahabat yang mulia, Abdullah bin Utsman radhiyallahu ta'ala, seorang yang telah mendapatkan rekomendasi berupa al jannah, Nabi katakan izinkan baginya, wa bashirhu, dan kemudian berikan kabar gembira untuknya bil jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Nikmat sekali. Faqaltu hatta qultu li Abi Bakr, akhirnya aku kembali sehingga aku katakan kepada Abu Bakar, udkhul wa Rasulullah yubashshiruka bil jannah. Masuklah. Rasulullah telah mengizinkan diri. Masuk, dan Rasulullah telah memberikan kabar gembira untukmu bahwasanya kamu akan mendapatkan al jannah. Dari sini sisi pendalilan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Disenangi ketika ada suatu perkara yang akan menyenangi saudarinya atau saudaranya, maka dianjurkan untuk diberikan kabar tersebut. Kamu lulus, contohnya, berhasil, atau kamu selamat, masya Allah, biiznillah, akhirnya lamaranmu diterima. Demikian dianjurkan. Bahkan disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga di awal-awal kitab tentang tobatnya, kisah tobatnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah mengumumkan, menurut Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya tentang Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya, maka mereka setelah salat subuh mereka berlarian. Ada yang lari, ada yang naik kuda, ada yang naik gunung, untuk memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik dengan suara yang tinggi. Kabar gembira wahai Ka'ab bin Malik, subhanallah. Ini mereka, ketika ada suatu kabar gembira yang akan menimpa pada diri saudaranya, dianjurkan untuk segera berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira tersebut. Walhamdulillah sudah ada SMS, ya, telepon, telepon. Selamat, masya Allah, akhirnya kembali desa menerima lamaran kamu. Senang sekali, masya Allah, luar biasa. Mimpi apa sebenarnya? Kemudian pada qala Abu Bakrin, maka akhirnya Abu Bakar masuk, hatta jalasa an yamini Nabi, kemudian masuk dan duduk di samping Nabi di sebelah kanannya. Ma'ahu fil quff, bersama beliau duduk di atas bangunan sumur tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian kanan. Diliput tayamun bitarajuli wa tanawuli wa fi syani kulli. Sebagaimana dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mutaqabun alaih, bahwasanya Rasulullah sangat menyenangi mendahulukan bagian kanan. Apakah ketika menyisir? Dan Nabi senang menyisir. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala suka menyisir kalau mau masuk rumah Nabi bersiwak untuk persiapan berjumpa dengan sanak familinya. Abdullah bin Abbas ketika mau masuk ke rumah istrinya, masuk ke dalam rumahnya, nyisir dulu. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Sebagai bentuk keadilan kepada istri. Suami menginginkan kalau istri itu enak dipandang, segar, fresh. Suaminya pulang kerja dalam keadaan bau kenal, bau asap, bau matahari. Ternyata istrinya menghibur, ahlan ya abah, misalnya, ya abah pulang, ahlan, masya Allah, segar sekali istri saya. Lipstiknya masya Allah, dandanannya masya Allah, segar sekali. Rambutnya basah, aromanya menebar, harum, masya Allah istri saya. Sama, istri juga manusia, pengen kalau suaminya pun sama tampan. Jangan tidak adil. Pengen istrinya cantik, tapi suaminya amburadul. Maka Abdullah bin Abbas ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, nyisir. Penyisir selesai, assalamualaikum. Demikian sifat kalian. Ketika ditanya kenapa melakukan demikian, karena mereka para wanita punya hak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna alaihin, walahunna alaihin mitla alaihin, atau walahu mitla ma alaihin. Dan bagi kalian, atau bagi mereka, walahunna mitla ma alaihin. Dan bagi mereka, para wanita memiliki hak yang sama sebagaimana kalian memiliki hak. Suami punya hak yang harus ditunaikan oleh istri, dan istri pun punya hak agar kami menunaikan hak tersebut kepada istri, di antaranya bentuk perhias. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri, atau sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala, Nabi kalau berdandan, kalau Nabi menggunakan sendal, Nabi senang diawali daripada sebelah kanan. Dan Abu Bakar paham, Nabi suka sebelah kanan. Nabi lebih mengunggulkan, lebih mendahulukan bagian kanan, maka beliau duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadala rijlai bil bir, kemudian Abu Bakar menjulurkan kedua kakinya masuk ke dalam sumur, kama sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Siddiqul Akbar, orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya, orang yang paling saleh umat ini, yaitu beliau. Sampai perbuatan Rasul duduk pun ikuti. Karena Abu Bakar pernah mengatakan, ini demi Allah, sesungguhnya saya tidak berani, kata Abu Bakar radhiyallahu taala, untuk menyelisih perbuatan Nabi. Karena Nabi ya'malu, yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan tersebut. Wa inna akhsha in taraktu, dan sungguh saya khawatir kalau saya meninggalkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la azim an azim, saya takut menyesat, saya takut tersesat. Ini kata beliau, kalau saya menyelisih perbuatan beliau satu saja, saya khawatir kalau saya nanti menyimpang. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq kadang sering disebut oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq terkadang di dalam salat sunnahnya atau salat di rakaat ketiga kadang suka membaca firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa minta agar jangan menyimpang. Subhanallah. Seorang yang sudah dijamin al-jannah tetap meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menyimpang hatinya. Di antara bentuk bukti beliau sangat mencintai hidayah dan sangat takut penyimpangan, yaitu perbuatan beliau tidak akan berani menyelisih perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan alasannya, karena beliau la akhsha in taraktu, seandainya aku meninggalkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya sangat khawatir an azil, kalau nanti saya menyimpang. Bayangkan dengan orang-orang sekarang, jauh sekali yang meremehkan bagian-bagian daripada sunnah ini, kan sunnah tinggalkan. Nasallallahu alaihi wasallam wa kashafa an saqahi, kemudian beliau membuka kedua tepisnya sebagaimana perbuatan Nabi. Thumma raja' wa jalasa, kemudian aku kembali dan aku duduk, kata Abu Musa al-Ash'ari. Qad taraktu akhi yatawadda wa yalhiquni, dan sungguh ketika aku di rumah, aku telah tinggalkan saudara saya dan dalam keadaan berwudu sama seperti saya, dan dia mengikuti saya sebetulnya tadi ke masjid. Faqultu, aku katakan, in yuridillah bifulan yuridu akhah. Dan Abu Musa mengatakan, kalau Allah menghendaki pada saudara saya si bulan, yuridu akhah, maksudnya saudaranya, khairat, kalau Allah menghendaki pada saudara saya tersebut berupa kebaikan, ya ini, maka Allah akan mendatangkan beliau ke rumah ini, ke tempat ini. Fa'idha insanun, ini harapan Abu Musa al-Ash'ari, semoga saudara saya kesini juga, saya Abu Bakar, karena tahu Nabi baru memberikan kabar gembira berupa al-jannah. Kalau teman saya, kalau saudara saya datang ke sini, mudah-mudahan dia pun mendapatkan jadi berupa al-jannah. Fa'idha insanun yuharrikul bab, tiba-tiba ada seorang manusia mengetuk pintu kembali. Faqultu man hadha, aku katakan kembali, siapa ini? Apakah sesuai yang diharapkan oleh Abu Musa al-Ash'ari? Faqala Umar ibn al-Khattab, saya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ternyata tidak, bukan. Faqultu ala rislik, aku katakan kepada ibn al-Khattab, tenang, tunggu, dia di tempat. Tuma jitu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallamtu alaihi, kemudian aku kembali ucapkan salam kepada beliau. Dan ini sifat mereka para sahabat, kalau mereka terhalang dengan pohon, mereka akan ucapkan salam lagi. Kalau mereka terhalang dengan pintu ketika berjalan kemudian bertemu kembali, mereka akan ucapkan salam lagi, assalamualaikum. Karena ucapan salam sudah disebutkan dalam majlis yang lalu, utama mengingatkan nama Allah, assalam Allah. Kemudian kedua, mendoakan kebaikan dengan menyebut nama asma Allah nama Allah yang besar, As-Salam, yang maha memberikan keselamatan. Dan dia meminta berdoa, semoga keselamatan dari Allah melimpah atau tertimpa kepada dirimu. Ini pengajaran Islam, kecintaan seorang muslim kepada saudara. Mengucapkan salam. Maka kembali, ucapkan salam kepada Rasulullah. Hada Umar yasta'zin. Aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala meminta izin. Faqala izan lahu wa bashiru bil jannah. Berikan izin dia. Silakan masuk. Wa bashiru bil jannah. Dan kabarkan gembira. Berikan kabar gembira kepada beliau bahwasanya dia akan mendapatkan al-jannah, surga. Faji'tu Umar. Aku mendatangi Umar. Faqultu, aku katakan kepada beliau, "Anina, engkau telah mendapatkan izin. Uzin. Wa yabashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Kamu telah mendapatkan izin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bahwasanya engkau akan masuk ke dalam al-jannah, surga." Wadakhala. Maka akhirnya Umar bin Khattab masuk. Fajala sama'a Rasulillah. Dan beliau akhirnya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil quffi an yasar. Beliau duduk di sebelah kiri Rasulullah. Kenapa enggak kanan sampai Abu Bakar? Jawabannya mudah. Karena sumur kecil. Mau di mana lagi? Sebelah kanannya Abu Bakar, berarti sebelah kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertiga. Sudah tidak muat tempat sumur tersebut. Bangunan yang sempit, sementara cukup. Hanya tiga orang manusia. Wadalah rejrafi ilbih. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau julurkan kedua kakinya sebagaimana perbuatan kedua temannya. Persahabatan sejati. Rasul Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala. Umar raja'atul fajalas. Kemudian aku kembali, aku tinggalkan mereka bertiga. Kemudian aku kembali duduk di depan. Fakultu. Tiba-tiba ada yang mengatakan kembali. Aku katakan, man hadza, siapa ini? Faqala Utsman. Dikatakan ini adalah Utsman ibn Affan. Faqultu. Maka aku katakan kepada Utsman ibn Affan, ala rizqik, tunggu sebentar. Dia di tempat. Wajitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbartu. Kemudian aku kabarkan bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Affan minta izin apakah boleh masuk menemani. Faqala, ternyata Nabi mengatakan, izinlah, izinkan baginya. Wa basyirhu bil jannah. Berikan kabar gembira kepada Utsman bahwasanya dia akan masuk ke dalam al-jannah, akan tapi ma'afal wa tusibu, akan tapi dia akan merasakan fitnah yang akan menimpa pada dirinya, musibah yang akan menimpa pada dirinya. Fajitu faqut. Maka aku kembali kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Aku katakan, udkhul, masuklah anda. Wa yubashshiruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan kabar gembira untukmu bahwasanya kamu akan masuk ke dalam surga, akan tapi ma'abal wa tusibuk, kamu akan mendapatkan musibah berupa fitnah. Dan sadaqah. Ini merupakan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi belum tahu bahwasanya apa yang akan terjadi esok hari, tidak tahu. Terlebih lagi pada diri orang lain. Nabi pun tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Lantas bagaimana bisa tahu akan perkara-perkara yang akan terjadi pada diri orang lain. Maka Nabi mengetahuinya disebabkan karena wahyu. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tepat ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika dalam keadaan berpuasa, ketika dalam keadaan sudah tua renta, dalam keadaan lemah, dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim di Mekah. Disebutkan para ulama tarikh, di antara Ibn Arabi, salah seorang guru Syekh daripada Ibn Hajar rahimahallahu ta'ala, yang Ibn Hajar duduk bersama Syekh beliau Ibn Arabi selama 20 tahun. Rahimahullah. Dikatakan ketika Utsman bin Affan membaca Al-Quran, ternyata darah tersebut menetes mengenai bacaan saya fikahumullah surat Al-Baqarah, tepat mengenai ayat tersebut. Allah akan mencukupkan diri dari perbuatan mereka. Artinya Allah akan membalas perbuatan-perbuatan diri mereka terhadap dirimu. Subhanallah. Utsman bin Affan, seorang yang alim, yang Al-Qur'an berbicara tentang dirinya sebagaimana firman Allah, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman." Apakah sama kata Allah dengan seorang hamba qanit yang dia taat kepada Allah Rabbul Alamin, wa huwa sajid, qanitun aman, atau amman huwa qanitun ana al-lail, yang dia taat sepenuh malam, sajidah, dalam keadaan sujud dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sajidah wa qa'iman, dalam keadaan berdiri, yahdharul akhirah wa yarju rahmatah, dalam keadaan dia takut, dalam keadaan takut terhadap negeri akhirah, mengkhawatirkan dirinya jangan-jangan sampai masuk ke dalam neraka, dan di sisi lain ia mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ayat ini dalam surat Al-Zumar adalah ayat yang bercerita tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah telah mengujinya, apakah sama orang yang senantiasa taat dia isi sepenuh malamnya, sampai-sampai beliau diriwayatkan bahwasanya beliau kalau salat witir cuma satu rakaat. Tetapi satu rakaat beliau Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, sampai An-Nas, sampai waktu subuh. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sujud, dia mengharapkan kepada Allah agar masuk ke dalam surga, dan dia mengkhawatirkan jangan-jangan dirinya masuk ke dalam azabnya. Apakah sama dengan orang-orang yang mereka bodoh? Tentu tidak sama. Dijadikan sebagai perumpamaan radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dibunuh oleh mereka para gerombolan teroris. Wajib tafakul tumaka kembali. Dan ini merupakan kebenaran daripada ucapan Nabi. Ketika Nabi SAW naik ke Bukit Uhud, bersama Nabi ada Abu Bakar, bersama Nabi, bersama Abu Bakar ada Umar, dan juga Utsman. Ternyata ketika itu Uhud berguncang karena farah, berguncang gunung tersebut karena bangga, berguncang dalam keadaan bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa bangga? Karena kepalanya, karena punggungnya diinjak oleh orang-orang yang mulia, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling terbaik, kekasihnya Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya yang Allah cantumkan di dalam kitabnya Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar, disebutkan sahabat-sahabat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan juga kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Ketika gunung Uhud tersebut bangga, senang sekali karena ditumpangi oleh sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi mengatakan, "Utsbut ya Uhud, tenang engkau wahai Uhud, jangan kamu guncang. Wa inna ma'alaika, karena yang ada di atas punggungmu an-nabi, seorang nabi, as-siddiq, seorang yang jujur, wa syahidah, dan dua orang yang akan mati syahid." Senang, betul. Ada pun Umar radhiyallahu ta'ala wafat dalam keadaan mau menegakkan as-salah, mau menegakkan salat subuh. Ketika beliau mau bertakbir, ternyata tidak terdengar bacaan, karena Umar bin Khattab disebutkan oleh imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam riwayat yang sahih, disebutkan bahwa Umar bin Khattab biasanya kalau salat itu terdengar suara Al-Fatihah dengan suara yang lantang, kemudian disusul dengan surat Yusuf dan surat An-Nahl, tuntas, tidak setengah, tidak suka motong-motong ayat. Yusuf sekitar 100 berapa? 14 ayat, 114 ayat lebih. Banyak dari pertama sampai terakhir. Atau surat An-Nahl, itu kebiasaan Umar bin Khattab kalau salat subuh. Ternyata tidak ada bacaan. Ini yang bercerita adalah sop yang paling belakang. Ternyata tiba-tiba kami dengar suara Abdurrahman ibn Auf membaca Al-Fatihah dan dengan surat-surat yang pendek. Ternyata kami dapati Umar bin Khattab telah ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' Al-Majus. Seorang Majus yang berasal dari negeri Madian Persia. Yang ternyata dikatakan siapa nih? Ternyata dikatakan Abu Ulam Mughirah bin Syu'bah. Dia adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah. Maka Umar bin Khattab mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang menikam beliau, yang menusuk beliau, yang membunuh beliau bukan seorang muslim, bukan seorang yang pernah sujud kepada Allah. karena menyembah api. Maka bersyukur, alhamdulillah, bukan orang baik. Alhamdulillah, bukan ahlul kitab. Apalagi kaum muslimin, alhamdulillah, bersyukurlah. Ternyata seorang dari kalangan penyembah api. Dan ketika hendak wafat, masya Allah, Umar bin Khattab mengatakan kepada putranya, lepaskan saya, turunkan saya, tempelkan pipi saya ke arah tanah. Abdullah bin Umar ketika sedang memangku bapaknya, mungkin kata Abdullah bin Umar, bapaknya ini bosan dengan pangkuan saya, mungkin mau tidur di tanah. Maka aku biarkan bapak tidur di tanah. Ternyata beliau tempelkan pipinya kemudian mengatakan, wail, celaka engkau ibu dan engkau dan ibu-ibumu, wahai Ibn al-Fattah. Celaka engkau, wahai Abdullah, atau celaka engkau, wahai Umar. Celaka engkau, wahai Umar, kalau Allah tidak mengampuni dosa. Subhanallah. Seorang yang sudah mendapatkan rekomendasi al-jannah, seorang yang sudah mendapatkan rekomendasi bahwasanya orang ini akan mati syahid, yang berbicara bukan sembarang manusia, tapi sebaik-baik makhluk, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak takjub, ternyata tidak percaya diri dengan amalannya, yang padahal subhanallah, berapa banyak kemenangan diraih ketika beliau sedang menjadi khalifah. Berapa banyak negeri-negeri terbuka dengan sebab perantaran beliau, dan Islam itu mulia dengan sebab beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian para sahabat, kami tidak berani sholat di sisi Ka'bah kecuali setelah Umar Ibn al-Khattab masuk ke dalam Islam. Berapa banyak kemuliaan yang diberikan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada Islam. Akan tetapi sama sekali Umar Ibn al-Khattab tidak melihat kepada amalannya, tidak takjub, tidak merasa bangga, tidak merasa banyak amalan. Bahkan dikatakan, wailak, celaka engkau ya Umar, kalau Allah tidak mengampuni, masih mengharapkan rahmat Allah. Radhiyallahu ta'ala. Pada maka akhirnya, masuklah Uthman ibn Affan, wajada al-kuffa qad mulika. Ternyata didapati, sumur sudah penuh. Bangunan yang melingkari di atas sumur sudah penuh. Fajalasa, akhirnya beliau pun duduk, wajahahum minasyakil akhar. Akhirnya beliau duduk di tepi sebelah yang lain. Selesai punya hadis sampai demikian. Kemudian seorang perawi mengatakan, qala Sa'id ibn al-Musayyib, sebagian mengatakan al-Musayyab, rahimahullah, fa'awaltuha, maka aku tahwil perbuatan mereka ini. Rasulullah di tengah, Abu Bakar sebelah kanan, Umar di sebelah kiri, dan Uthman ada di sebelah lain. Aku takwilkan, aku tafsirkan. Kata Sa'id bin Musayyib, bahwa Tuhan kuburah. Aku tafsirkan, ini adalah cikal bakal kuburan mereka. Rasulullah di tengah, Abu Bakar di sebelah kiri, dan Umar sebelah, atau Abu Bakar sebelah kanan, Umar sebelah kiri, dan Uthman agak menjauh. Tepat sekali. Ternyata Abu Bakar di sebelah kanan Rasul, ternyata Umar di sebelah kiri Rasul, dan Utsman tidak ikut karena tempat sudah penuh. Radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah Sa'id bin al-Musayyib. Dan takwil di sini artinya tafsir sebagai ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini, pahamkanlah anak ini terhadap agama, dan ajarkanlah tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Ada pun ta'wil-ta'wil ahlul bid'ah, ta'wil-ta'wil hizbiyyun, itu memiliki beberapa keadaan. Di antaranya keadaan yang pertama, ta'wil-ta'wil yang batil. Ta'wil bermakna tahrif, yaitu memalingkan makna konteks aslinya kepada makna yang batil, makna yang keluar daripada konteksnya tanpa dalil. Contoh, yad dikatakan sebagai makhluk. Yad dikatakan an-ni'mah, berarti orang ini telah menafsirkan dan telah keluar. Memaknakan, menafsirkan kalimat yang tidak sesuai dengan konteksnya. Yad dalam bahasa Arab adalah tangan. Ternyata ditafsirkan dengan ni'mah, ditafsirkan dengan kekuatan, kekuasaan. Itu namanya tahrif. Lantas bagaimana hukumnya? Sebelum menyebutkan hukum, Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan bagaimana gambarannya. Gambaran yang pertama, takwil tersebut terjadi disebabkan karena seorang yang mujtahid. Seorang yang mujtahid punya ilmu yang dia dengan ilmunya, dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah. Dan kalau diingatkan bahwasanya orang ini kamu telah keliru, bahwasanya sebenarnya ini dalil ini, dia akan rujuk kembali kepada Al-Haq. Maka orang yang mentakwil seperti ini keadaannya, ma'fuun, diampuni, tidak dianggap dosa. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seorang jiwa dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan kemampuan dirinya. Orang ini sudah punya ilmu dan dia dengan ilmunya dia berisyarat dan dia telah menetapkan sesuatu berupa tafsir dan ternyata salah. Ketika diingatkan dia rujuk. Maka orang ini diampuni. Kemudian yang kedua, mentakwilkan konteks ayat entah itu tentang nama dan sifat bagi Allah, dia takwilkan kepada makna yang selainnya, tapi kalau dari sisi bahasa kadang bisa diartikan. Contoh, baitun, baitun rumah. Ya, ada baitun, baitun artinya apa? Rumah. Kalau kamu gunakan bahasa ra'aitu baitan, aku telah melihat baitun rumah. Tapi kalau dengan sami itu apa maknanya? Sami itu baitan, aku telah mendengar apa? Bait. Apa mana baik? Syair. Ya, dari sisi bahasa bisa ditafsirkan kepada makna yang keluar daripada konteks asli. Jelas ya? Bagaimana hukumnya seperti ini? Kalau dia berbicara tafsir tersebut dari sisi lugah ada, tapi kalau dari sisi dalil tidak ada, maka orang ini mubtadi. Mubtadi. Dan kalau ternyata tafsiran tersebut mengurangi kemuliaan Allah, bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kekafiran dari muslimin. Rahimahullah. Jadi ta'wil yang kedua. Ta'wil yang ketiga, dia mentawilkan karena hawa nafsu. Kemudian dari sisi bahasa sama sekali tidak ada. Misalnya a'in. A'in, bahasa Arabnya apa? Mata. Tapi kalau dikatakan ra'aitun a'in dalam tanda berperang, sedang berperang, kemudian dikatakan ra'aitun a'in, aku telah melihat mata. Apa maksudnya? Mata-mata. Atau di padang pasir, dia sedang mencari sumber air. Dia katakan, ra'aitul a'in, aku telah melihat mata. Apa maksudnya? Mata air. Diartikan banyak. Dari satu kata. Adapun takwil ketiga, dia mentakwilkan konteks Al-Quran, dia menafsirkan makna Al-Quran, tapi kalau dari sisi bahasa tidak ada. Tapi dia berani memalingkan kepada makna yang batil. Tidak punya hujah dari Al-Quran, tidak punya hujah dari pada sisi bahasa, yang hujah yang dia lakukan adalah ta'asub, fanatisme, hawa nafsu. Bagaimana hukumnya? Ibnu Taimiyah mengatakan orang seperti ini dikafirkan. Oleh sebab itu sebagian mereka para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Mengkafirkan Jahmiyah dan mengkafirkan Rafidah yang mereka menolak ayat-ayat Allah dan mereka memalingkan kepada makna yang batil. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun dari kalimat fa'awantuha kuburah, maka aku takwil bahwasanya perbuatan mereka bertiga, Rasul di tengah, Abu Bakar di kanan, Umar di sebelah kiri, Uthman agak menjauh, itu adalah kuburan mereka. Cikal bakal kuburan mereka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa zada fi riwayah. Dan ada dalam riwayat yang lain disebutkan ada tambahannya. Yaitu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan wa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi. Rasulullah memerintahkan saya untuk menjaga pintu. Wabiha, dan disebutkan dalam riwayat yang tambahan tersebut, ada tambahan, anna Uthman, bahwasanya Uthman ibn Affan, hina basyarahu, ketika dikatakan, udkhul, masuk kamu. Wa yubasyiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Bahwasanya Rasulullah telah memberikan kabar gembira, kamu akan mendapatkan syurga. Maka Uthman ibn Affan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika disebutkan ma'amal wa tusibuk, maka tapi kamu akan mendapatkan musibah. Musibah akan menimpa pada dirimu. Tumaqal. Kemudian Uthman mengatakan Allahul Musta'an. Allah lah tempat meminta. Jadi kata beliau radiyallahu ta'ala anhu. Muslim. Baik, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تبارك الله فيك.